Ku yang tolong katakan sapu rindu ini bilang padanya sa di sini sendiri sa terpisah sa gelisah. Baru sadar kalau rindu ini berat, tak bisa baku dapat mempeluk ke erat. Sabaru rasa jujur rindu ini berat, mau pegang kopu tangan juga sutra sempat. Tuhan bantu saya dulu, sampaikan sapu rindu yang lama serta. Tuhan bantu saya pun akui, goyang di sana tra bisa sama ujang kawi. Sio sayang oh, sarindu ko, kapan ko datang biar sama polo ko. Sio sutara sempat, sekarang sarindu ingin mu dekat. Rangkul ko jalan dan cepat-cepat agar terlepas dari rindu yang berat. Yeah, masih dan doa yang sama, sa sempatkan hadirkan ko pun nama. Sio sekarang pun baru sadar, rindu ko hanya sa tatap gambar. Cepat ku balik terusah mu lama ku bikin apa di sana. Hati gelisah sengsara di saat tong dua sutara bersama. Jangan kau khawatir di hati sa cuma mau simpan kau punya nama. Dengar sayang satra mau kau di sana lama. Sa baru sadar kalau rindu ini berat. Tra bisa baku dapat mau peluk ke erat. Sa baru rasa jujur rindu ini berat. Mau pegang kau pun tangan juga sutra sempat. Tuhan bantu saya dulu, sampaikan sapu rindu yang lama setahan. Tuhan bantu saya dulu, bertahan dengan rindu jujur setra tansio. Tak pukul hati hancur saat kota rada. Mau baku rangkul tapi kau jauh di sana. Pagi sampai malam hanya rindu yang melanda. Pikiran kau ada bikin apa di sana? Saat di sini bertahan dengan rindu yang berat. Entah sekapan bisa polo terat. Jangan kau berpaling saat satra di tempat. Saya setia jaga hati kau balik cepat. Sayang sio kau harus tahu. Saya setengah mati saat sekarang kau sejauh. Kau balik tempo. Saya khawatir aduh. Sekarang saya sesendiri. Kau sutra dari sisi. Sarinduku cepat kembali sayang. Satu baru sadar kalau rindu ini berat. Tra bisa baku dapat mau peluk ke erat. Sabaru rasa jujur rindu ini berat. Mau pegang kopu tangan juga sutra sempat. Tuhan bantu saya dulu, sampaikan sapu rindu yang lama serta. Tuhan bantu saya ke erat. Sabaru rasa jujur rindu ini berat. Mau pegang kopu tangan juga sutra sempat. Tuhan bantu saya dulu, sampaikan sapu rindu yang lama serta. Tuhan bantu saya dulu, bertahan.